إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin saya hormati. Kita masuk pada ucapan al-musannif rahimahullah wa huwa Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah ta'ala. Pada ucapan beliau wa la yushbihu al-anam. Atau dalam riwayat wa la yushbihu al-anam. Wa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai makhluk manapun, tidak menyerupai manusia. Atau dalam lafaz, tidak ada yang menyerupainya satu makhluk pun atau satu manusia. Dan sampai kita berucapan para ulama dari kalimat besar, para imam-imam salaf rahimahumullah yang menyatakan alamatul jahmiyah tasmiyatuhum ahla sunnah al-musyafiq. Di antara ciri-ciri mereka-mereka dari kalangan Jahmiyah, ciri-ciri aliran sesat Jahmiyah adalah mereka menamakan ahlu sunnah dengan musyafiq. Yani mereka dari kalangan Jahmiyah yang dimaksud adalah orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, yang mengingkari adanya sifat-sifat bagi Allah SWT. Maka mereka menjuluki ahlu sunnah yang mengenali sifat-sifat Allah, yang mempercayai sifat-sifat Allah, dijuluki musyabbihah, golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena menurut mereka bahwa Allah tidak seperti makhluk berarti Allah tidak punya sifat. Karena makhluk punya sifat. Ini aliran Jahmiyah, aliran sesat Jahmiyah. Maka ketika ahlu sunnah menyatakan bahwa Allah memiliki sifat-sifat sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, menyatakan bahwa Allah memiliki sifat-sifat sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, maka mereka menjuluki ahlu sunnah berarti kalian menyerupakan Allah dengan makhluk, karena mensifati Allah sebagaimana makhluk-makhluk punya sifat. Maka kata pensyarah Asy-Syarih yaitu Abu Ibn Abdul Ilm Al-Hanafi rahimahullah menyatakan فَإِنَّهُ مِنْ أَحَدٍ مِنْ نُفَاتِ شَيْءٍ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ إِلَّا يُسَمِّ الْمُثَبِّتْ أَوْ يُسَمِّ الْمُثْبِتْ لَا مُشَبِّهًا. Selam, setiap orang yang menafikan sifat Allah, setiap orang yang tidak percaya pada sifat-sifat Allah, pasti dia akan menjuluki orang-orang yang menetapkan sifat Allah sebagai musyabbih. Pasti akan menjuluki orang-orang yang beriman dengan sifat-sifat Allah sebagai orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Mesti demikian. Lihat, faman ankara asma Allah fil kulliyah min ghaliyatil zanadiqati wal haramati wal halakati. Sebagai contoh, orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah secara keseluruhan, seperti waliyatul zanadiqah, seperti para zindiq yang ekstrim, demikian pula kharabithah, demikian pula falasifah, kaum filsafat yang menyatakan bahwa Allah tidak memiliki nama-nama apapun dan tidak memiliki sifat-sifat apapun, yang menyatakan innallaha la yuqalu lahu alimun wala qadirun, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak diberi nama alim, tidak diberi nama qadir, tidak diberi nama orang, tidak diberi nama yang maha tahu, dan tidak diberi nama yang maha kuasa, kata mereka. Yaz'u ma sanahu bidzalik wa huwa musyrik. Golongan-golongan ini menjuluki orang yang menamakan Allah sebagai Al-Qadir, dikatakan musyabbihan, menyerupakan Allah dengan Allah. Menjuluki orang yang menamakan Allah Al-Alim, yang maha mengetahui, dikatakan orang itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Kata mereka, li'anna isyraka bil ismi yujibu al-istibah fi ma'na. Kata mereka, karena kesamaan nama itu berarti menyamakan secara keseluruhan, berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena ada seorang yang berilmu dikatakan alim minal ulama, seorang yang mampu dan tidak mampu kita katakan hadza qadir wa hadza la yaqdir, ini mampu ini tidak mampu. Kalau Allah mengatakan qadir, berarti sama dengan si fulan yang dikatakan qadir. Kalau dikatakan Allah alim, berarti sama dengan para ulama yang dikatakan alim. Berarti kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Kata Zinjir, kata Qaranitha, kata kaum filsafat. Contoh kedua, wa man asbaka al-ithma wa qala huwa majazun kaghaliyatil jamia. Golongan kedua yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat. Asbaka al-asma, menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata mereka itu majaz. Majazi maknanya makna qiyas, kata mereka. Yakni bukan makna sebenarnya, tapi makna qiyas. Berarti alim bukan maknanya alim. Ma'alim bukan maknanya orang berilmu. Qadir bukan maknanya yang maha menguasai, bukan. Maknanya apa? Itu tidak diketahui maknanya. Pokoknya namanya alim, tapi bukan berarti memiliki ilmu. Namanya qadir, tapi bukan berarti maha kuasa. Namanya Rahim, Rahman, tapi bukan berarti yang merahmati. Ini dari kalangan ekstrem Jahmiyah mengatakan begitu. Jadi ada yang menolak sifat, menolak nama-nama Allah secara keseluruhan, ada yang menerima namanya, tapi sifatnya enggak. Nama boleh, tetapi itu majazi, maknanya bukan sesungguhnya. Kelompok yang kedua ini pun, ya zu'um anna man qala inna Allah 'alim haqiqatan qadir haqiqatan fa huwa musyrik. Golongan kedua ini pun menjuluki ahli sunnah yang menyatakan Allah benar-benar alim memiliki ilmu, Allah benar-benar qadir memiliki kudrah, Allah benar-benar rahim rahman memiliki rahmat, dikatakan oleh mereka sebagai musyrikah, kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Masa Allah menyayangi kaya manusia, perempuan-perempuan menyayangi anak-anak? Tidak bisa. Allah tidak menyayangi. Loh, berarti Allah tidak menyayangi, berarti Allah kejam, bukan? Tetapi maknanya Allah Rahim Rahman dengan makna sia, tapi bukan makna sesungguhnya. Wa man ankara sifat. Sekarang golongan ketiga, bukan mengingkari nama-nama, tapi mengingkari sifat-sifat. Wa qala inna Allah laysa lahu 'ilmun wa la qudratun wa la kalamun wa la mahabbatun wa la iradatun. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat ilmu, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat qudrah, kemampuan, kekuasaan, Allah tidak memiliki sifat kalam, tidak memiliki sifat berbicara, tidak memiliki sifat cinta, tidak memiliki sifat kehendak. Orang-orang ini pun sama. Allah liman asbata sifat, menjuluki ahli sunnah yang menetapkan sifat-sifat, innahu musyrikun. Kata penolak sifat ini, mereka mengatakan bahwa Allah memiliki ilmu, Allah memiliki sifat kalam, Allah berbicara kepada Musa alaihi salam, dikatakan menyerupakan Allah dengan makhluk. Kamu menyamakan Allah dengan makhluk, masa Allah memiliki sifat kalam, itu kan sifat manusia, sifat kita berbicara, Allah tidak mungkin berbicara, maka tidak mungkin Allah memiliki sifat kalam, kata mereka. Dan juluki ahli sunnah menyamakan dengan makhluk. Ajib. Padahal Allah yang diberitakan dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah mengatakan wa kallamahu Rabbu, dan mengajak bicara dia Rabbi, mengajak bicara Musa Rabbi. Dan setiap ayat dikatakan wa qala Allah, Allah berbicara, Allah berkata, Allah berfirman. Kemudian kita katakan Allah sudah memiliki sifat kalam. Bahkan ada yang berkata innahu mujassim, berarti siapa yang mengatakan bahwa Allah berbicara berarti dia mujassim, menganggap bahwa Allah memiliki tubuh, memiliki badan, memiliki mulut, memiliki lidah dan seterusnya. Yang mengatakan demikian siapa? Ahlu sunnah ketika mengatakan bahwa Allah memiliki sifat kalam, tidak berkata bahwa tanya Allah SWT seperti kita punya mulutnya atau seperti lidah kita, tidak. Bahkan ahlu sunnah berkata kalam Allah laisa ka kalamil makhluqin, ucapan Allah tidak sama dengan ucapan makhluk manapun. Tetap mereka menerima sifat-sifat yang ada dalam Quran, tapi tetap berkeyakinan bahwa Allah tidak sama dengan makhluk, maka sifat-sifatnya pun tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Walihada kutubu nufatus sifat minal jahmiyah wal mu'tazilah. Oleh karena itulah, buku-buku mereka, para penolak-penolak sifat, para penolak-penolak nama-nama Allah, buku-buku mereka, kitab-kitab mereka, kaum jahmiyah, kaum mu'tazilah, kaum rafidhah, dan sejenis mereka dari qaramithah dan lain-lainnya, kulluha madhunatun bi tasmiyatin muthbitatun sifatin musyabbihah wa mujassimah. Buku mereka penuh dengan julukan-julukan kepada siapa yang beriman kepada sifat-sifat Allah, dijuluki mudzabbih, dijuluki dengan mujassimah, dan dijuluki dengan mujassimah. Kamu lihat bukunya qaramithah, kamu lihat bukunya Jahmiyah, kamu lihat bukunya Mu'tazilah, bahkan kamu lihat pula bukunya Asy'ariyah. Semuanya akan menjuluki ahli sunnah menyamakan Allah dengan makhluk, bahwa mereka itu menyamakan Allah dengan makhluk, bahwa mereka itu menganggap Allah seperti makhluk, bahwa mereka itu mujassim yang mengatakan Allah punya jisim, punya tangan, punya kaki, punya kepala, punya lidah, punya mulut seperti kita, maka mereka itu sesat dan menyesatkan. Siapa yang sedang dijuluki demikian? Siapa yang sedang dijuluki demikian oleh mereka, para penolak-penolak sifat ahli sunnah, bahkan imam-imam ahli sunnah? Di antaranya yaquluna fi kutubihim, di antaranya mereka berkata di buku mereka, inna min jumlatil mujassimati qauman yuqalu lahumul malikiyah, sesungguhnya di antara orang-orang yang mujassim, yang mengatakan Allah punya jisim, adalah satu kaum pengikut orang yang dijuluki dengan malikiyah. Satu kaum yang dijuluki dengan malikiyah, yansibuna ila rajulin yuqalu lahu Malik ibn Anas, mereka itu mengikuti satu orang yang dijuluki dengan nama Malik ibn Anas. Siapa yang maksud? Subhanallah. Yang dimaksud imam min imam min ahli sunnah, yang dimaksud Imam Malik rahimahullah, kata mereka orang-orang yang menyatakan bahwa Allah itu mujassim, memiliki jisim, dan menyamakan Allah dengan makhluk adalah golongan malikiyah, yang pimpinan mereka adalah Malik bin Anas. Astagfirullahaladzim. Masih ada lagi, kata mereka wa qauman yuqallahu musyadiyah, dan satu golongan lain yang dijuluki Syafi'iyah, yang sibuna ila rajulun yuqalu lahu Muhammad ibn Idris, dan mereka yang termasuk mujassimah, yang menyamakan Allah dengan makhluk, adalah golongan yang dijuluki dengan Syafi'iyah, golongan yang mengikut Muhammad ibn Idris, yang masuk imam Asy-Syafi'iyah rahimahullah. Astagfirullahaladzim. Lancangnya mulut mereka menjuluki para imam-imam ahli sunnah sebagai mujassimah, lancarnya mulut mereka menjuluki para imam imam ahlu sunnah sebagai musyabihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Bahkan kalau kamu baca lagi buku mereka, mereka menjuluki Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, mereka menjuluki para imam-imam dengan julukan-julukan yang jelek, dikatakan mujassim, dikatakan musyabbih, katakan mereka adalah orang-orang yang lancang, yang menyamakan Allah dengan makhluk, yang mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia seperti aku turun dari mimbar ini. Dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Padahal buku-buku beliau sangat banyak menentang tasybih dan menyatakan jangan sekali-kali kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Allah turun tidak seperti turunnya kita. Allah di atas arasnya tidak seperti makhluk di atas tingkat tanah. Tidak sama dengan makhluk manapun. Kenapa mereka menjuluki para imam-imam ahlu sunnah dengan julukan-julukan yang tidak seperti ini? Dikatakan misalnya, karena menurut mereka yang namanya tidak menyamakan Allah dengan makhluk adalah menolak sifat-sifat. Yang namanya mensucikan Allah adalah dengan berkata bahwa Allah tidak mungkin memiliki sifat. Allah tidak mungkin memiliki nama. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluk sehingga tidak mungkin memiliki sifat, tidak mungkin memiliki nama. Kalau kita dapatkan nama-nama dalam Quran wa Sunnah, maka itu makna kias saja. Kalau ada sifat-sifat, harus kita takwilkan kepada makna lain. Astagfirullahaladzim. Akhirnya menjuluki Ahlu Sunnah sebagai golongan yang menyamakan Allah dengan makhluk. Qala, dikatakan pula, hatta alladzina yufassiruna al-Qur'an minhum kal'a Abdul Abdul Jabbar wa Tafsiri. Bahkan sampai mereka-mereka yang menafsirkan Al-Qur'an, yang menulis kitab tafsir seperti Zamakhsyari dan Abdul Jabbar. Zamakhsyari yang menulis kitab tafsir Al-Qur'an. Wa ghairihima dan lain-lain. يدعون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها. Mereka para mufassir yang menafsirkan Al-Quran ini ternyata karena mereka beraliran Mu'tazilah, mereka pun menjuluki Ahlus Sunnah musyabbihan, menjuluki orang-orang yang beriman pada sifat-sifat Allah, yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah, dianggap sebagai musyabbih, menyerupakan Allah dengan Allah. Orang-orang yang beriman dengan ru'yah bahwa kita nanti di jannah, ahlul iman, ahlul surga akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka kembali menjuluki ahlu sunnah sebagai kesyirikan. Masa Allah dilihat dengan mata-mata mereka? Enggak mungkin, mustahil. Itu berarti menyamakan Allah seperti makhluk. Padahal hadis-hadis yang sahih sangat jelas, ayat-ayat dalam Al-Qur'an juga sangat jelas bahwa saya nanti kaum mukmin akan melihat wajah Allah. Wujuhu yawmaidin nadhara ila rabbihim nadhara, wajah-wajah mereka berseri-seri kepada Allah mereka memandang. Ikhwan ibn a'udzubillah. Wa hadha al-istimal qad ghalaba 'inda al-mutaakhirin min ghalab al-qawaid. Penggunaan cara seperti ini, menolak sifat kemudian menjuluki orang yang menetapkan sifat sebagai musyabbih, ini sudah merata di kalangan orang-orang terakhir. Dari sekian banyak tawaif, sekian banyak kelompok-kelompok sesat dari para penolak-penolak sifat. Walakinna al-majhur min isti'mal hadzal lafz 'inda ulama'i sunnah al-mashhurin annahum la yuriduna bi nafy at-tashbih nafy. Tetapi yang masyhur, yang terkenal dari para imam-imam ahlus sunnah adalah bahwasanya menolak tasybih bukan berarti menolak sifat. Tidak menyerupakan Allah dengan makhluk bukan berarti harus menolak sifat. Ini prinsip dari para imam imam ahlus sunnah seluruhnya, seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad sebelumnya, dan sekian para ulama salaf seluruhnya sepakat bahwa yang namanya nafyut tasybih laisa bimana nafyut sifat, bahwa menolak penyerupaan Allah dengan makhluk bukan berarti menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. wala yasifuna bihi kullaman athbata sifat, dan mereka tidak menjuluki setiap orang yang menetapkan sifat bagi Allah berarti dia musyrik. Ketika ada seorang yang berkata bahwa Allah memiliki tangan, tidaklah ketum dijuluki kami merupakan Allah dengan kekuh. Ini imam al-Qur. Sampai kapan? Sampai kalimat berikutnya. Kalau dia menyatakan Allah memiliki tangan titik, belum bisa dijuluki sebagai musyabbih. Kecuali kalau dia mengatakan memiliki tangan seperti kita punya tangan, baru musyabbih. Tetapi ahli sunnah menyatakan Allah memiliki tangan dan tidak seperti tangan makhluk manapun. Ini bukan musyabbih. Kenapa mereka menetapkan memiliki tangan? Karena Allah menyebutkan dalam Quran, Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di tangan, di atas tangan mereka. Dan Rasulullah SAW menyebutkan tangan Allah, biyadillah, wa ladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Berapa kali Rasulullah SAW bersumpah dengan sumpah itu? Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, wa ladzi nafsi biyadihi. Sehingga disebut tangan Allah, tangan Allah, tangan Allah dalam Quran wa sunnah. Maka para pakar-pakar ahli sunnah, para imam-imam ahli sunnah menyatakan tidak setiap orang yang menyatakan bahwa Allah memiliki sifat tangan berarti musyrik. Tidak mesti dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Kecuali kalau dia berkata yang tangan, tangan seperti kita punya tangan. Allah memiliki tangan seperti kita punya tangan. Baru dikatakan dia musyrik. Adakah ahlu sunnah tidak demikian? Adakah ahlu sunnah menyatakan Allah memiliki tangan sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya, dan tidak mungkin sama dengan tangan makhluk manapun? Tidak sama dengan tanganmu, tangan saya, tangan mereka, tangan makhluk apapun. Laisa kamitslihi syai'. Berarti yang namanya menghindari kesyirikan, menghindari penyerupaan Allah dengan makhluk, bukan berarti harus menolak sifat-sifat Allah. Ini aqidah ahlus sunnah. Ini pemahaman ijma' para ulama ahlus sunnah. Bal muraduhum annahu la yushbihul makhluk bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Bahkan yang dimaksud oleh mereka para ahlus sunnah bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang tentunya sifat-sifat tidak menyerupai sifat-sifat makhluknya. Allah tidak menyerupai makhluknya dalam nama-namanya. Allah tidak menyerupai makhluknya dalam sifat-sifatnya. Allah tidak menyerupai makhluknya dalam perbuatan-perbuatannya. Kata taqaddam min kalam Abu Hanifah, sebagaimana telah lewat dari kitab Abi Hanifah rahimahullah. Annahu ta'ala ya'lam ka'ilmina. Ucapan Abu Hanifah, innallaha ya'lam la ka'ilmina. Wa yaqdir la taqdiratina wa yara la ru'yatina, bahwa Allah Maha mengetahui tidak seperti pengetahuan kita. Allah Maha kuasa tidak seperti kekuasaan kita. Allah Maha melihat tidak seperti penglihatan kita. Dan silakan lanjutkan pada seluruh sifat-sifat. Allah Maha mendengar tidak seperti pendengaran kita. Allah turun ke langit dunia tidak seperti turunnya kita. Allah terus kita sebutkan seluruh sifat-sifat tidak seperti sifat-sifat yang ada pada makhluk. Sehingga dua kalimat yang sama belum tentu bermakna sama. Dua kalimat yang sama belum tentu bermakna sama. Kita mengatakan hadza rajulun alim, ini orang yang alim. Kemudian kita mengatakan bahwa Allah alim. Apakah sama alimnya orang ini dengan alimnya Allah? Nah, tidak demi Allah. Ini alim di kalangan makhluk yang sangat amat terbatas ini. Adapun Allah alim, maknanya maha alim, maha berilmu, yang mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang belum terjadi, dan yang tidak terjadi. Bagaimana kalau terjadi, Allah tahu. Ikhwan ibn a'azakumullah, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun. Maka sifat-sifatnya yang Allah sebutkan, kita imani, amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kita imani, kami beriman ya Allah, semua kalimat-kalimat dalam Al-Quran ini min 'indi rabbina, dari sisi Allah, Rabb kami. Tidak boleh ditolak satu huruf pun, enggak boleh ditolak satu kalimat pun, apalagi satu ayat. Ikhwan fillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul 'aliim." Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini dalil yang qat'i, yang sangat tegas menyatakan bahwa Allah menafikan penyerupaan, tetapi Allah menetapkan sifat Samii'ul 'aliim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai apapun, dan tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, tapi Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Ya, Allah mendengar tidak seperti pendengaran kita, dan melihat tidak seperti penglihatan kita. Kenapa kita tidak pakai kaidah ayat ini untuk kita menerima seluruh sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran, termasuk sifat zat, bahwa Allah menyatakan tangan kami, Allah menyatakan kalian di bawah pengawasan mata-mata kami. Kenapa tidak kita katakan dengan sama? Mata Allah tidak sama dengan mata kita, tangan Allah tidak sama dengan tangan kita, laisa kamitslihi syai', dan tidak bisa dibayangkan seperti apa. Tidak bisa kita mengatakan seperti apa, kaifa wa kaif. Tetapi kita yakin sesuai dengan kemuliaan Allah, sesuai dengan ketinggian. Qul inna a'udzubikallah sayati bi kalami syaikh. Insyaallah akan datang ucapan syaikh, ucapan muzammil dalam masalah penetapan sifat. Dan bahwasanya pembahasan tadi tanbihan sebagai peringatan ala annahu laisa nafi tasybih mustalziman li nafi sifat. Sebagai peringatan bahwasanya menafikan penyerupaan, meniadakan penyerupaan bukan berarti meniadakan sifat. Sifat jadi terima, tapi kita katakan sifat ini tidak sama dengan sifat makhluk. Selesai. Mudah. Akidah Al-Sunnah, akidah yang sangat mudah dipaham, akidah yang sangat sederhana. Apa yang Allah katakan kita terima, apa yang Allah sebutkan sifat-sifatnya dalam Al-Quran kita terima, apa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih kita terima, kemudian kita katakan laisa kamitslihi syai'un. Selesai. Kalau disebutkan tangan, kita katakan tangan. Kalau disebutkan mata, kita katakan mata. Namun, laisa kamitslihi syai', sifat-sifat tersebut tidak sama dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Wa mimma yuwaddihuha, dan termasuk apa yang menjelaskan hal ini, anna al-ilma al-ilahi la yajuzu an yastadir fihi biqiyas tamthili yastawi fihi al-asl wal-batn wala qiyas syumuli yastawi afrad. Bahwasanya kesimpulannya atau yang memperjelas lagi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala al-ilm al-ilahi alhamdulillah ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh kita berdalil dengan sia-sia. Enggak boleh kita berdalil dengan analogi. Tahu analogi? Diserupakan dengan sesuatu. Dengan sesuatu dari makhluk-makhluk. Karena Allah tidak sama dengan makhluk, maka tidak mungkin pakai sia-sia. Enggak mungkin pakai permisalan-permisalan. Oh Allah itu maha besar seperti... Ayo, menyerupakan dengan apa? Anu seperti nggak bisa pakai analogi. Bukankah manusia begini, maka Allah pun begitu. Nggak bisa, karena Allah tidak sama dengan manusia. Bukankah seorang raja dia butuh perantara, maka Allah pun butuh perantara. Itu kias namanya. Nggak bisa dikiaskan dengan makhluk manapun, karena Allah tidak sama dengan makhluk. Nggak bisa dianalogikan dengan apapun, karena Allah tidak serupa dengan apapun. Apakah kiasnya kias sumuli atau kiasnya kias tamthili? Kias tamthili itu yang yastawi fihil asl wal fara', yang sama, yang dikiaskan dengan yang yukhbar alaih, yang dikiaskan dan yang dikiaskan dengannya. Al-naqis al-naqis alaih, sama persis. Seperti kalau kamu saja butuh makan, apalagi saya yang butuh makan juga. Kamu juga butuh makan. Ya saya juga butuh makan. Kenapa dikiaskan kamu dengan saya? Karena kamu manusia, saya manusia. Masa kamu makan saya kemudian tidak boleh makan? Ini apa namanya? Analogi. Bahwasanya kamu dengan saya sama. Maka kalau kamu butuh, saya juga butuh. Kalau kamu ini, saya juga ini. Karena kamu dan saya sama. Ini tamthil. maka tidak mungkin Allah dikiaskan dengan kias tamthili dengan makhluk manapun karena tidak ada yang sama. Ada lagi kias tumuli. Kias tumuli adalah yastawi afraduhu, yang sama anggota-anggotanya. Fa inna Allah subhanahu wa laisa kamitslihi syai, fa la yajuzu an yumatsil bi ghairihi wa la yajuzu an yudkhal huwa wa ghairihi tahta qadiyatin kulliyah yastawi afraduhu. Tidak bisa pula kita katakan yang namanya makhluk itu ya butuh makan kamu ataupun binatang ternak. Baik, kamu dengan binatang ternak sama sama sama tidak sama. Tetapi kenapa dikiaskan sama-sama makhluk hidup untuk makan? Namanya kias apa? Kias syumul. Tadi kias tanzih, sekarang kias syumul. Dua-duanya bagi Allah tidak mungkin. Karena tidak ada yang serupa dengan Allah dan tidak ada yang segolongan sama, memiliki sifat yang sama, bagian-bagian yang sama, tidak ada. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Walihada lamma salaka tawaqif min al-falsafah wal mutakallima mithla hadhihi al-aqisa fil matalib al-ilahiyah lam yasilu biha ila al-yaqin. Karena itulah mereka para mutafalsifah kaum filsafat wal mutakallima para ahli kalam, ketika mereka memakai mithla hadhihi al-aqisa, ketika mereka memakai kias-kias seperti ini fil matalib al-ilahiyah, dalam membahas tentang Allah, dalam membahas tentang pencipta langit dan bumi, akhirnya mereka lam yasilu ila al-yaqin, mereka tidak sampai pada keyakinan, selalu dalam keadaan ragu. Siapa yang mempelajari tentang Allah dengan ilmu kalam, siapa yang mempelajari tentang Allah dengan akal-akalan, dengan kiasan-kiasan, dengan pakai bukankah berarti, kan kalau kita begini, Allah juga begitu, dan bisa semua. Cara berpikir seperti Ustaz, muncul para mahasiswa yang mengaku dirinya mahasiswa. Kata mereka, yang namanya sesuatu benda, satu materi, itu ada berapa ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Menempati tempat, menempati ruang, mempunyai masa. Maka tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menempati satu tempat, nanti kayak materi. Bukankah materi begini, maka Allah, sebentar, kamu pakai bukankah materi, kemudian Allah, apakah kamu sama dengan seperti materi? Urusan yang kamu pelajari di kampusmu itu adalah urusan makhluk, maaf saja. Kaidah-kaidahmu yang kamu pelajari di kampus-kampusmu itu urusan kaidah-kaidah makhluk, hukum-hukum makhluk. Kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini, kalau tidak begini berarti tidak begitu. Itu semua yang kalian pelajari tentang makhluk. Jangan dipakai untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diterapkan kepada Allah. Berarti Allah, kalau kita lihat dengan hukum ini, hukum fisika dan metafisika, orang yang demikian pasti ujung-ujungnya lari yang seluna ilan yakin. Pasti tidak akan sampai pada keyakinan. Sampainya pada al-khayrah, kebingungan. Betapa banyak mereka stres karena berbicara tentang Allah hanya dengan akal mereka yang terpalit. Baltanara adab adillatuhum, akhirnya bertentangan argumen-argumen mereka. Walaupun disebut adillah, dalil-dalil, tapi saya terjemahkan argumen. Karena yang mereka pakai dalil-dalilnya adalah akal. Dalil-dalil asli, dalil-dalil kalam, ilmu mantik, kaedah-kaedah kalam, kaedah-kaedah kalam. Maka argumen-argumen mereka selalu bertentangan, selalu tanakub, selalu bertentangan satu dengan lainnya. Wa ghalaba 'alayhi ba'da tamani al-hayrah, akhirnya mereka dikuasai pada akhirnya dengan al-hayrah, dengan kebingungan. Wal istirab, dengan kegoncangan. Lamma yarawnahu min fasadi adillatihim aw takafu'iha, ketika mereka melihat bahwa dalil-dalil mereka saling bertentangan, rusaknya dalil-dalil mereka atau dalil mereka saling bertolak belakang dengan kaidah lainnya, maka mereka akhirnya bingung. Ketika mereka bingung, kan mereka kembali alhamdulillah. Astagfirullah. Ternyata pakai ini malah mata bingung saya. Kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah. Selamat. Tapi yang anehnya sebagian mereka ketika bingung berkata, maka saya belum mau sholat, saya belum mau beribadah, saya belum mau meyakini agama apapun, karena saya masih mencari eksistensi Tuhan dan saya belum mengetahui. Masih terlalu yakin dengan akalnya, maka ketika belum ditemui, dikatakan belum yakin dengan eksistensi Tuhan, maka saya percuma untuk beribadah, percuma untuk sholat, percuma dia untuk berpuasa. Saya mau mencari Tuhan dulu, sampai yakin dengan eksistensi Tuhan, baru saya sholat. Nyarinya dengan akal, kapan ketemunya? Tuhan berkata, Alhamdulillah, kalau sepintas, dengan perkara-perkara yang global mungkin tidak apa, tapi hanya satu, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu, mestinya oh berarti ada saya kembali. Kalau begitu saya akan baca Quran. Selesai. Saya akan baca kitab Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak. Mereka membahas segala macam sifat-sifat dengan akal mereka. Yang terjadi ibtirab wal khayr, kegoncangan, kebingungan, kesesatan dan kegilaan. Walakin yasta'mil fi dhalika qiyasul awla. Qiyas yang pertama tadi dikatakan qiyas tadbiri, tidak mungkin pakai qiyas tadbiri dalam berbicara tentang Allah. Yang kedua qiyas umuli, tidak boleh pula berbicara tentang Allah dengan qiyas umuli. Tetapi yang ketiga qiyas awla, boleh kalau qiyasul awla. Apa itu qiyasul awla? Allah lakin yasta'mil fi dhalika qiyasul awla, yang boleh dipakai adalah qiyas awla sawa'un kana tamtsilan aw syumulan. Apakah qiyas awla itu dengan tamtsil atau dengan syumul? Apa yang disebut qiyasul awla? Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa lillahi matalul a'la. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki permisalan yang paling tinggi. Permisalan yang paling tinggi itu qiyas al-awla, yani mazal an ya'lam anna kull kamalin sababan lil mumkin aw lil muhdith aw lil muhdath la naqsa fihi wajhin min al wujud wa huwa ma kana kamalan lil wujud ghayr mustazim lil 'adami bi wajhin fal wajib al qadim awla. Yang disebut qiyas al-awla bagi Allah atau untuk Allah adalah setiap apa yang merupakan kesempurnaan, sifat terpuji yang ada pada makhluk, yang ada pada perkara muhdatsin yang baru ada ini, makhluk-makhluk ini, tetapi kesempurnaan yang tidak mengandung kekurangan di sisi lain dari sisi apapun, maka kesempurnaan itu bagi Allah lebih-lebih lagi. Bagi Allah lebih-lebih lagi. Karena Allah, Allah itu bukan sama, tapi lebih-lebih lagi. Kalau kita berbicara manusia yang buta dengan manusia yang bisa melihat, mana yang lebih sempurna? Yang bisa melihat, apalagi Allah lebih melihat Allah. Kita melihat ya, Allah. Yang lebih sempurna yang mendengar atau yang tuli? Yang mendengar lebih sempurna daripada yang tuli. Maka Allah tentunya lebih mendengar lagi, maha mendengar. Demikian pula al-alim, orang yang berilmu dengan orang bodoh, mana yang lebih mulia, lebih utama? Yang berilmu tentunya. Bagi Allah yang tentunya lebih-lebih lagi. Allah maha alim, mengetahui segala sesuatu. Sifat-sifat kesempurnaan pada makhluk yang merupakan kesempurnaan murni, maka bagi Allah lebih-lebih lagi. Kesempurnaan murni. Apa ada kesempurnaan kira-kira? Ada kesempurnaan yang sifatnya pada makhluk saja, tidak murni karena sisi lain ada kekurangan. Seperti kita katakan orang yang bisa makan dengan orang yang tidak bisa makan, mana yang lebih sempurna? Hah? Yang bisa makan lebih sempurna kan ini? Tapi ada sisi lain yang menunjukkan kekurangan. Berarti dia butuh makan. Oh, nggak mungkin betul. Kesempurnaannya dari satu sisi, sisi lain ada kekurangan. Apa itu? Muhtajun ila ghairihi, butuh pada selainnya. Maka bagi Allah tidak mungkin. Demikian pula orang yang punya anak dengan orang yang mandul, mana yang lebih sempurna? Yang punya anak, jangan untuk penyakit pada sesuatu ini, sesuatu itu. Tetapi tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena perkara ini sudah disebutkan dalam Al-Quran. Dan itu bukan keutamaan dari sisi lain. Satu sisi, bagaimana mungkin kesempurnaan? Tapi bagi Allah, bukan kesempurnaan. Kalau ada dua ilah, dengan anaknya, dengan cucunya banyak ilah, itu mustahil. Itu kelemahan, kerendahan. Fadabirina azakumullah. Maka qiyas awlawi adalah qiyas yang menyatakan kalau pada makhluk merupakan kesempurnaan yang murni, maka bagi Allah akan lebih-lebih lagi. Kalau kita ada semua yang bagus dengan yang jelek, mana yang lebih sempurna? Yang bagus. Ya tentunya Allah lebih bagus lagi, lebih indah lagi. Inna Allaha jamil wa yuhibbu kulla jamal. Allah Maha indah dan suka keindahan. Kalau kita ada semua dan terus dan terus. Berarti kita ada tiga, yang dua tidak boleh, tapi yang ketiga ini yang boleh. Qiyas masli atau misli, tamthil haram, tidak boleh kias-kiasan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kias umuli juga enggak bisa, karena tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang ketiga kiasul Allah, Allah yang menyatakan demikian dalam Al-Qur'an. Wa lillahi matsalul a'la. Sesungguhnya bagi Allah ada permisalan yang lebih tinggi. Qul inna a'udzubikum kullu kamalin la taqfa fihi biwajhin min al-wujuh. Setiap kesempurnaan yang tidak ada kekurangan dari sisi lain, sabatan nauhu lil makhluk, yang itu ada pada makhluk, maka fa inna mastabada min khaliqihi, maka semuanya itu diambil dari Allah, didapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah lebih-lebih lagi memiliki sifat kesempurnaan tersebut. Orang yang pandai mengatur rumahnya, pandai mengatur ini, pandai memanage dan sebagainya, itu keutamaan, itu keutamaan. Daripada orang yang tidak bisa ngatur, tentunya ini lemah, yang itu sempurna, karena memiliki keahlian dalam mengatur. Maka tentunya Allah lebih-lebih lagi, bahwa Allah SWT Rabba kulli syai'in wa nadhiku. Allah penguasa segala sesuatu, pemiliknya dan pengatur. Kalau kita harus berada terus lagi. Wa huwa ahaqqu bihi, maka Allah lebih berhak dengan sifat kesempurnaan ini. Wa anna kulla naqsin wa 'aibin, sebaliknya kalau itu kekurangan pada makhluk, maka pada Allah lebih-lebih lagi merupakan kekurangan. Wa huwa ma tadammanahu salbu hadzal kamal, yang namanya kekurangan adalah tidak memiliki kesempurnaan tadi. Tidak bisa mendengar alias tuli, tidak bisa melihat alias buta, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Itu kelemahan, maka bagi Allah tidak ada. Idza wajada nafiru an syai'in min anwa'il makhluqat al-mumkin aw al-mumkinat wal mahdathat fa innahu yajib nafiru 'ala rabbi ta'ala bi tariqil aula. Maka semua yang dinafikan dari makhluk, ini sesuatu yang makhluk tidak suka karena itu jelek, tidak pantas, maka bagi Allah lebih-lebih lagi tidak pantas. Ya kan? Kalau kita menyatakan pada seorang bodoh kamu atau dungu kamu, maka bagi Allah lebih-lebih lagi tidak mungkin bagi Allah kita. Maka semua yang makhluk saja tidak mau disifat dengan sifat-sifat seperti itu, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini qiyas Allah. Maka yajib nafiyuhu minar Rabb, maka wajib dinafikan pula dari Allah Subhanahu wa ta'ala bi tariqil aula. Wa man a'jaba al-'ujab, dan termasuk keanehan yang paling aneh adalah bahwa mereka para penolak-penolak sifat tadi, alladzina yastadilluna bi hadhihi al-ayati al-karimah 'ala nafi sifat, yaitu mereka-mereka yang berdalil dengan argumen-argumen mereka untuk menolak sifat, kemudian memakai dalil laisa kamitslihi syai'un, kemudian menolak sifat, ternyata mereka sendiri berkata wajaba wajibul wujud la yakunu kadza wa la yakunu kadza, bahwa yang wajib ada yaitu Allah tidak mungkin begini, tidak mungkin begitu. Kemudian berkata para ahli falsafah, yaitu hendaklah kita tasyabbuh bil ilahi ala qadri taqah, hendaklah kita menyerupai Allah dalam sebatas kemampuan kita. Yaj'aluna hadza ghayatal hikmah, kata mereka ini hikmah yang paling tinggi. wa nihayatul kamalil insani, puncak kesempurnaan manusia kalau dia berupaya menyerupai perbuatan Allah. Dari sini meniadakan sifat-sifat. Tapi kemudian di sisi lain disuruh menyerupai sifat-sifat Allah. Sifat yang mana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kebodohan yang sangat besar. Mereka adalah sifat. Kita tahu Allah tidak mungkin memiliki sifat. Kalau Allah memiliki sifat, nanti seperti makhluk. Tapi giliran bicara akhlak, akhlak yang paling bawah baik itu adalah akhlak seperti akhlak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berupaya menyerupai Allah dalam batas kemampuan kita. Allah Maha sempurna, kita mengikuti semampunya kita. Kalau Allah Maha adil, kita berupaya adil. Kalau Allah dalam keadaan alim, kita berupaya untuk memiliki ilmu. Kalau Allah Rabbul Isyai mengatur segala sesuatu, kita berupaya untuk bisa mengatur. Lihat, dari sisi kayaknya iya, tapi akhirnya ini ucapan-ucapan yang merupakan wayatul balalah, puncak kesesatan. Allah memiliki sifat takabur, jabbar. Apakah boleh kita mengikuti Allah Allah sombong? Tidak bisa. Haram. Bahkan Allah mengatakan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam hadis qudsi bahwa al-kibriyau izali, sungguh kesombongan itu adalah selendangku, kainku, barang siapa yang mengambilnya dariku hadastu, aku akan adab dia. Kemudian mereka membawakan riwayat, riwayat mawdhu', palsu. Taqallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Ini ucapan perlu dibenturkan dengan ucapan mereka sendiri yang pertama. Iya kan? Katanya Allah yang memiliki sifat. Kemudian kita disuruh untuk menyerupai sifat Allah. Sifat yang mana? Ayuhal-Zahimun, wa'ala'an Allah. Kalau begitu kita menyerupai sifat yang mana kalau kalian menafikan sifat? Katanya Allah tidak memiliki sifat. Sekarang kau mengatakan kita harus mengikuti akhlak Allah. Yang mana? Sifat yang mana yang harus kita ikuti? Sudah salah dari sisi perkara ucapannya, salah pula dari sisi prinsip mereka bahwa Allah tidak memiliki sifat. Katakan mereka. Ikhwan bin Azzaqumullah, ucapan-ucapan mereka sungguh sangat kontradiktif dan ini menunjukkan jelasnya kesesatan mereka. Bahwa mereka adalah fi dhalalin mubin, di dalam kesesatan yang nyata. Fa idza kana yunkun sifat, fa bi ayyi shay'in yataqallaqu al-'abdu 'ala zahmihim. Kalau mereka menafikan sifat, maka dengan akhlak yang mana seorang hamba harus mengikuti Allah Subhanahu wa taala? Dengan sifat yang mana yang harus diikuti? Wa kama annahu la yusbi shay'an min makhluqatihi ta'ala. Dan karena Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya, wa la yusbihu shay'un min makhluqatihi, dan makhluknya pun enggak ada yang sama dengan Allah, maka bagaimana mungkin akan mengikuti Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat? Tanbihna azzaqullah, ada ulama sunnah sangat mudah menyatakan dengan qala Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada bagi kalian contoh teladan yang baik pada diri Rasulullah. Bukan takhallaqu bi akhlaqillah, takhallaqu bi akhlaqi Rasulillah, berakhlaklah dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi. Berakhlaklah dengan akhlak Rasul, teladanilah teladan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi. Wa kama annahu la yusbi syai'an, lakin al-mukhalif bi hadha an-nasara والحلولية الاتحادية لعنهم الله ونفي مشابه شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته. Tetapi yang berbeda, yang menyelisihi kita Al-Sunnah adalah mereka kaum Nasara dan juga para Hululiyah dan para Iktihadi. Nasara karena menyatakan bahwasanya Allah memiliki anak dan anaknya juga dikatakan Tuhan. Maka kalau dikatakan berakhlak dengan akhlak Tuhan, wajar. Karena Nasrani menganggap Isa alaihi salam sebagai Tuhan. Tuhan anak kata mereka. Subhanallah ya Allah ya Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Demikian pula Hululiyah. Demikian pula Ittihadiyah wajar bagi mereka mengatakan dengan prinsip sesat tadi. Kenapa? Karena Hululiyah mengatakan Allah menyatu dengan kita merekat pada seluruh makhluk. Al-Ittihadiyah mengatakan bahwa Allah menyatu dengan saya manunggaling gusti kaulah atau manunggaling kaulah gusti. Allah menyatu dengan diriku, maka akhlak saya akhlak Allah, wajar bagi mereka. Sesatnya sama. Tetapi ahli sunnah yang menyatakan dengan iman pada berita-berita Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya, bayyinun min khalqih, terpisah dari makhluk. Dan memiliki sifat-sifat laisa kamitslihi syai', sifat yang tidak serupa dengan makhluknya. Maka tidak mungkin makhluk ini meniru Allah Subhanahu wa ta'ala atau berakhlak dengan akhlak Allah, enggak mungkin. Mustahil. Ini 1000 atau 1000. Kalau kita harus kepada Allah, kaum muslimin yang saya hormati. Demikian pula tidak mungkinnya untuk kita beramal dengan amalan-amalan yang merupakan amalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatan-perbuatan Allah. Tidak mungkin, enggak mungkin mampu, enggak mungkin bisa. Dan Allah mengajarkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ikutilah teladan Rasulullah, telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW contoh teladan yang baik. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-'alamin wa min tadin. Walidzalika kafa asy-syekh rahimahullah biqaulihi. Maka cukup syekh berkata wala yufihul ana. Syekh yang dimaksud adalah Abu Ja'far Al-Tahawi. Cukup bagi beliau matanya dua kalimat saja. La yushbihul ana. Tidak menyerupai manusia. Kalau tidak menyerupai makhluk. Artinya semua tadi batil dengan dalil laisa kamitslihi syai'. Wal ana anna. Yang dimaksud ana adalah manusia. Dan dikatakan pula semua yang memiliki ruh, berarti makhluk-makhluk yang memiliki ruh. Dan dikatakan pula as-sakalan, yang dimaksud ana adalah jin dan manusia. Wa qala qawluhu ta'ala wal ardha wada'aha lil anam. Dan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bumi diletakkan untuk anam. Yashhad al-awwal akthar min al-baqi. Ini lebih membuktikan pendapat yang pertama, yaitu manusia. Atau manusia dan jin. Karena jin pun hidupnya. Allah sediakan bumi ini untuk manusia. Selatul Tifarah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته